Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan terakhir adalah pembahasan masalah yang kelima tentang hukum air mustakmal. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan masalah berikutnya. Al-mas'alatu sadisatu. As'arul adamiyina wa bahimatil an'am. Masalah yang keenam. As'arul adamiyin, sisa air minum manusia, wa bahimatil an'am, dan sisa air minum binatang ternak. Pembahasan masalah yang keenam adalah tentang sisa air minum manusia dan sisa air minum binatang ternak. Apa hukum air dari sisa air minumnya manusia? Manusia minum air, kemudian masih tersisa. Nah, sisa air minum tersebut apa hukumnya? Suci atau tidak suci? Demikian juga sisa air minum binatang. Kalau ada air di satu bejana, kemudian air itu diminum oleh binatang. Nah, sisa air minumnya itu apakah boleh digunakan untuk bersuci atau tidak? As-su'r huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syaribi minhu. As-su'r adalah, as-su'r jamaknya as'ar. As'ar itu jamak dari as-su'ru. As-su'ru mufrad, jamaknya as'ar. As-su'ru adalah air yang tersisa pada bejana setelah diminum oleh orang yang meminumnya. Ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribi minhu. Itu air yang tersisa pada bejana setelah diminum oleh yang meminumnya. Air dalam bejana kemudian diminum oleh yang meminum, apakah itu manusia atau hewan. Kemudian sisa, kemudian air yang diminum itu masih tersisa dalam bejana. Itu as-su'ru. Jadi singkatnya as-su'ru itu adalah sisa air minum. Fal adami tahirun wa su'ruhu tahirun. Maka manusia itu adalah suci dan sisa air minumnya suci. Sawa'un kana musliman au kafiron. Sama saja apakah manusia itu adalah muslim atau kafir. Wakadzalika al-junub wal haid, dan demikian juga orang yang junub terkena janabah, hadas besar, wal haid, dan wanita yang haid. Jadi semua manusia itu suci. Baik yang muslim, yang kafir, yang kafir dengan berbagai macamnya, kafir asli, kafir murtad, kafir dengan atau kafir musyrik, kafir dari kalangan ahlul kitab atau pemeluk agama yang lain. Semua manusia itu adalah suci. Sisa air minumnya suci. Sisa minumnya orang kafir, sisa minumnya orang Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik, itu suci, tidak najis. Demikian juga orang-orang yang terkena hadas besar, seperti orang yang terkena janabah. Orang yang terkena janabah itu disebut junub. Baik terkena hadas besar karena ihtilam, mimpi basah, atau karena keluar air mani, atau karena hubungan suami istri, atau yang lainnya. Demikian juga wanita yang haid dan nifas, maka sisa air minumnya adalah suci. Apa yang suci pada orang Islam, suci pula pada orang kafir. Apa yang najis pada orang Islam, najis pula pada orang kafir. Kulitnya orang Islam suci, keringatnya suci, air liurnya dan yang lainnya suci. Maka itu juga pada orang kafir suci. Apa yang najis pada orang Islam, najis pula pada orang kafir. Seperti air kencingnya, tinjanya, darah haidnya, najis. Maka pada orang kafir juga najis. Sedangkan ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-Maidah yang menyebutkan innamal musyrikuna najasun, tidak lain orang-orang musyrik itu najis, itu adalah najis, najis maknawi. Najis maknawi, bukan hissi, bukan indrawi, tapi najis maknawi. Yang najis itu hatinya karena kekafiran dan kesyirikan yang ada padanya. Maknawi. Seperti khamar, kemudian al-maisir, judi, al-azlam, berhala, itu najis. Najisnya juga maknawi. Najisnya itu najis maknawi. Bukan kalau disentuh najis, bukan. Tapi najis perbuatannya. Berhala itu najis, bukan kalau berhala bentuknya batu, bukan kalau disentuh itu najis, enggak. Tapi penyembahan terhadap berhala itu najis. Judi, bukan alat yang digunakan untuk judi itu najis, bukan, tapi perbuatannya itu najis. Yang dikatakan dalam Al-Quran rijsu. Waqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu la yanjus, dan sungguh telah sabit, telah sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'minu la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Wa Aisyata rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa Aisyata annaha kanat tashrabu minal inai wa hiya haidun fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadu'u fahu ala maudhi'i fiha. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kana tashrabu, bahasanya beliau Aisyah radhiyallahu anha minum minal ina, dari bejana. Wahia haidun, dalam keadaan beliau haid. Fayakhuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana itu. Fayadu'u fahu ala maudhi'i fiha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan fahu, mulutnya, ala maudhi'i fiha, pada tempat mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini menunjukkan bahwa su'rul adami, sisa air minum manusia, itu adalah suci. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha minum dari bejana, dari sebuah gelas, dalam keadaan Aisyah radhiyallahu anha itu haid, ya, berhadas besar. Kemudian bejananya, gelasnya diambil oleh Nabi, kemudian Nabi meminum dari sisa minum yang ada pada bejana tersebut, dan beliau Nabi meletakkan mulut beliau di tempat mulutnya Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya di tempat yang tadi Aisyah radhiyallahu anha meminum dari bejana tersebut, ya. Ini diantara bentuk dan mu'asyarah pergaulan Nabi dengan istri yang menunjukkan keharmonisan beliau, keselarasan beliau dalam rumah tangga, dalam pergaulan suami istri, dalam pergaulan istri, dalam rangka untuk membuat istrinya itu senang, ya. Membuat hatinya, istrinya itu bergembira, berbangga. Dalam hal minum saja, ketika Aisyah radhiyallahu anha minum dari bejana, kemudian Nabi minum dari sisa air minum beliau, dan Nabi memperhatikan tadi ketika istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha minum, menghirupnya, meletakkan mulutnya di sebelah mana, diperhatikan oleh Nabi. Kemudian ketika Nabi meminum sisa air minum istrinya, beliau meletakkan mulut beliau di bejana tepat pada tempat yang istrinya meletakkan mulut di bejana tersebut. Tentunya dengan yang seperti ini, istrinya senang, istrinya bergembira. Nah, ketika minum, Nabi memperhatikan Aisyah radhiyallahu anha meletakkan mulut di bejana sebelah mana. Nah, ketika sudah selesai, setelah minum, Nabi ambil bejananya, sisanya diminum, dan mulutnya Nabi diletakkan tepat di tempat Aisyah radhiyallahu anha meletakkan mulut di bejana itu. Jadi berusaha untuk membuat istrinya itu senang. Ya. Ketika memanggil juga dengan panggilan yang menyenangkan, ya. Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan, Humairah. Ya, Humairah. Kadang di tarhim, ya. Seperti Aisyah ditarhim dengan Aish, dan itu dalam bahasa Arab itu untuk memuliakan, ya. Untuk memuliakan. Dan banyak bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, dalam keluarga dengan istrinya, agar supaya dalam kehidupan rumah tangga itu terjadi keselarasan, keharmonisan. Nah. Waqad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Dan sungguh para ulama telah sepakat tentang sucinya sisa air minum hewan yang halal dimakan dagingnya. Sisa air minum hewan yang halal dimakan dagingnya. Min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak, wa ghairiha, dan yang lainnya. Para ulama telah sepakat bahwa sisa air minum hewan yang halal dimakan dagingnya itu suci. Dan ijma ini adalah hujjah. Ijma itu hujjah. Ijma itu ijtima'u ulama'il mujtahidin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syara'in. Ijma itu kesepakatan para ulama mujtahid setelah Nabi SAW wafat terhadap suatu hukum syariat. Itu ijma. Nah, diantara hukum yang ulama ijma adalah tentang sisa air minum binatang yang halal dimakan. Para ulama ijma. Suci. Sisa air minum hewan yang halal dimakan. Baik itu binatang ternak, binatang buruan, maupun yang lainnya. Semua jenis yang halal, semua jenis hewan yang halal, sisa air minumnya itu suci. Dan ijma ini maksum ya. Ijma itu maksum. Tidak mungkin salah. Dan sudah dijamin oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Bahwa ijma itu tidak mungkin salah. Ijma itu pasti benar. Maksum. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Amma ma la yu'kalu lahmuhu kasiba'i wal humuri wa ghairiha fasahih anna su'raha tahirun ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. Adapun adapun hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, adapun hewan yang tidak halal dimakan dagingnya seperti binatang-binatang buas, keledai, dan yang lainnya, fasahi, maka pendapat yang sahih, pendapat yang benar, anna su'roha tahirun, bahwa sisa air minumnya adalah suci. Walayu athiru filma, dan tidak berpengaruh pada air. Wabi khasatin idhakan al-ma'u kethiron, dan terutama apabila air itu banyak. Untuk hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, itu hewan yang haram dimakan dagingnya, maka ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama. Kalau hewan yang halal dimakan dagingnya, itu sepakat para ulama, sisa air minumnya suci. Sedangkan hewan yang haram dimakan dagingnya, yang tidak halal dimakan dagingnya, walaupun disembelih tidak halal, diburu juga tidak halal, hewan yang haram tetap haram. Maka ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang sisa air minumnya. Yang menunjukkan bahwa ada beda pendapat di kalangan para ulama, yang menunjukkan tidak ijma, ada beda pendapat di kalangan para ulama adalah kalimat fasahih. Kalimat fasahih, maka yang sahih, ini menunjukkan bahwa itu berarti ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sehingga fasahih, maka pendapat yang sahih, pendapat yang benar, ini menunjukkan ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama tentang sisa air minum hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, seperti binatang-binatang buas, binatang-binatang buas, harimau, singa, ular, dan yang lainnya, binatang-binatang buas. Sisa air minumnya itu suci atau tidak suci, suci atau najis. Dikatakan di sini pendapat yang sahih itu benar, suci. Tapi ada ikhtilaf dalam hal itu. Kemudian contoh berikutnya adalah keledai. Untuk keledai, apakah itu halal atau haram? Itu ada keledai terbagi menjadi dua, dari sisi halal atau haramnya dagingnya. Untuk keledai piaraan, al-humurul ahliyatu, keledai piaraan, keledai jinak yang dipiara, itu haram, dagingnya haram. Itu untuk keledai jinak, keledai piaraan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil humuril ahliyah. Itu dalam hadis Abu Thalhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging-daging keledai piaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu ketika dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar, dan perang Khaybar itu kemenangan ada pada kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah sangat banyak, baik berupa kekayaan tetap seperti kebun, tanah, binatang-binatang piaraan, dan yang lainnya. Nah, di antaranya mereka itu mendapatkan keledai. Kemudian sebagian keledainya disembelih, dimasak. Nah, ketika mereka sudah memasak keledai, sudah tinggal makan, sudah ada di periuk, datang pengumuman. Rasulullah SAW mengutus orang untuk mengumumkan. Pengumuman tentang haramnya daging binatang keledai piaraan, keledai piaraan. Dan mereka langsung buang, mereka buang daging keledai itu. Tidak kemudian ini sudah dimasak, sekali ini terlanjur, enggak, buang. Para sahabat itu ketika mendengar keputusan dari syariat, sami'na wa ta'na, mereka mendengar dan taat. Tidak kemudian dimakan dulu, nanti setelah itu baru haram, enggak. Adapun keledai liar, humurul wahsyiyah, keledai liar itu halal. Keledai liar itu halal dagingnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menunjukkan bahwa keledai liar yang diburu itu halal dagingnya. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bi sababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Adapun apabila air itu sedikit dan berubah dengan sebab minumnya binatang buas dari air tersebut, maka sesungguhnya air itu najis. Adapun apabila air itu sedikit dan air itu berubah dengan sebab minumnya binatang buas, maka air itu najis. Ya. Sehingga dari apa yang dijelaskan di sini menunjukkan bahwa air liur binatang buas itu najis. Kenapa? Karena dikatakan di sini kalau binatang buas itu minum pada air, kemudian airnya itu mengalami perubahan, berubah karena sebab air liur binatang buas itu menjadi najis. Ini menunjukkan bahwa air liur binatang buas itu najis. Wa dalilu dzalikal haditsus sabiq, dan dalil atas hal itu adalah hadis yang telah lewat. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma'i wa ma yanubu minad dawabi wassiba. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang air dan air yang terkena binatang binatang tunggangan dan binatang buas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air, wa ma yanubu minad dawab wassiba, dan air yang terkena binatang tunggangan dan binatang buas. Maksudnya adalah air yang diminum oleh binatang buas. Faqal, maka beliau menjawab, idza balagul ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai dua gula, air itu tidak mengandung najis. Apabila air itu mencapai dua gula, maka air itu tidak mengandung najis. Ini hadis sahih, ya, sebagaimana sudah kita lewati. Sahihkan oleh Syalbani dalam Al-Irwa dan yang lainnya. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khubath. Apabila air itu mencapai dua gulah itu dua hirbah. Gulah itu adalah al-jarratul azimah, bejana yang besar, bejana yang terbuat dari kulit, kantong air yang besar, yang disebutkan ukurannya dua gula itu sekitar, ada yang menyebutkan 500 liter, ada yang menyebutkan selain itu. Yang jelas itu menunjukkan bahwa air itu banyak. Dalam hadis lain, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air yakunu fil falat minal ard, air yang ada di tempat terbuka, yaitu di tanah kosong tempat terbuka. Kemudian wa ma yanubu minasiba wa dawab, binatang buas minum dari air tersebut. Maka Nabi menjawab seperti ini, apabila air itu mencapai dua gula, air itu tidak mengandung najis. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama, air ini menunjuk, apa, hadis ini menunjukkan tentang najisnya binatang buas, najisnya air liur binatang buas. Dari air liur binatang buas itu najis. Karena itu, kalau air itu kurang dari dua gula, kemudian binatang buas meminum air tersebut, sisanya itu mengandung najis. Sehingga su'rus siba, sisa air minum binatang buas itu najis kalau sampai air, sisa air minum itu mengalami perubahan. kadang binatang buas itu juga makan bangkai dan yang lainnya. Sehingga ketika minum air, sisa air minumnya itu mengalami perubahan. Maka menunjukkan bahwa liur binatang buas itu najis, sisa air minumnya juga najis kalau mengalami perubahan karena sebab najisnya air liur tersebut. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Sailul Jarar, juga ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam fil hirrati wa qad syaribat minal ina innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing, dan sungguh kucing minum dari suatu bejana, itu tempat air. Beliau bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Tidak lain, kucing itu adalah termasuk hewan yang selalu mengitari kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini datang dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang dalam hadis Abu Qatadah bahwa sebab Nabi SAW bersabda seperti ini, sebab Nabi SAW bersabda innaha laysat binajasin, sunya kucing itu tidak najis, innama hiya minat tuwafina alaikum, tidak lain kucing itu adalah termasuk dari hewan yang selalu mengitari kalian. Sebab Nabi SAW menyatakan seperti ini adalah karena Abu Qatadah. Jadi suatu ketika Abu Qatadah beliau menyimpan air pada bejana untuk wudu. Jadi suatu ketika Abu Qatadah beliau mau menyimpan air dalam bejana untuk wudu. Jadi untuk bersuci. Kemudian suatu ketika ada kucing yang datang mau minum air tersebut. Maka bejananya oleh Abu Qatadah disodorkan kepada air tersebut, sehingga air kepada kucing tersebut. Bejana yang ada dalam air disodorkan kepada kucing agar kucing itu minum pada air tersebut. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah sisa air minum kucing itu boleh untuk wudu? Apakah sisa air minum itu kucing itu suci? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis ini. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa su'rul hirrah, sisa air minum kucing itu tidak najis, suci, dan menunjukkan bahwa air liur kucing itu tidak najis. Dan hadis ini juga menunjukkan agar supaya kita itu kasih sayang terhadap kucing, ya. Nah, karena kucing itu dikatakan minat tawafin, termasuk hewan yang selalu mengitari kalian. Bahasa Jawanya apa? Kucing itu hewan yang selalu dekat dengan manusia gitu loh. Bahasa Jawanya selalu apa? Ngelibet, ya. Iya, kan begitu memang. Nah, selalu dekat dengan orang. Kalau najis itu memberatkan. Dan kucing itu tidak najis. Air liurnya juga tidak najis. Sisa air minumnya juga suci. Kalau ada air di satu tempat diminum oleh kucing, maka sisa air minumnya boleh digunakan untuk bersuci. Walainnahu yashuqqut taharruz minha fil ghalib. Karena sesungguhnya berat untuk menjaga diri dari kucing fil ghalib pada umumnya. Menjaga diri untuk tidak tersentuh kucing itu berat. Nah, yang syariat menghilangkan yang memberatkan ini. Fala qulna bi najasati su'riha wa wujubi ghaslil asya lakana fi dhalika masyaqqatun. Maka seandainya kita mengatakan najis sisa air minum kucing dan wajib mencuci sesuatu, sungguh hal itu adalah masyaqqah, memberatkan. Maka seandainya kita katakan tentang najisnya sisa air minum kucing dan wajib mencuci sesuatu, ya sesuatu yang terkena kucing, sungguh hal itu memberatkan. Wa hiya marfu'atun an hadhil ummah. Dan suatu yang memberatkan itu dihilangkan dari umat ini. Wa min qawaidis syariah at-taisiru. Di antara kaidah syariah itu adalah at-taisiru, memudahkan suatu yang memberatkan. Amma su'rul kalbi fa innahu najasun wa kadzalikal khinziru. Adapun sisa air minum anjing, maka sesungguhnya najis, demikian pula babi. Adapun sisa air minum anjing, maka sesungguhnya najis, dan demikian juga babi. Ammal kalbu fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuhuru inai ahadikum idza walagh fihi al-kalbu ay ghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Adapun anjing, yaitu najisnya sisa air minum anjing, adalah maka hadis atau dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bejana milik salah seorang di antara kalian, sucinya bejana milik salah seorang di antara kalian, idza walagha fihi al-kalbu, apabila anjing meminum air pada bejana tersebut, adalah supaya dicuci 7 kali, yang pertama memakai tanah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan tuhuri inna'i ahadikum, sucinya bejana milik salah seorang di antara kalian, idza walagha syariba minhu bilisanih, apabila anjing minum atau menghirup air pada bejana tersebut, supaya dicuci 7 kali, yang pertama memakai debu atau memakai tanah. Nah, hadis ini menunjukkan tentang najisnya air liur anjing dan najisnya sisa air minum anjing. Tentang anjing itu najis atau tidak najis, itu juga ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat tidak najis. Mencucinya itu adalah karena ibadah saja, bukan karena najisnya. Sebagian ulama, jumhur ulama menyatakan air liur anjing itu najis. sisa air minumnya juga najis. Yang menunjukkan najisnya adalah kalimat tuhuru inai ahadikum, sucinya, ya, sucinya bejana milik salah seorang di antara kalian apabila anjing meminum air pada bejana tersebut. Berarti menunjukkan bahwa ketika anjing minum air pada satu bejana, itu berarti najis, akan suci kalau dicuci 7 kali. Berarti sebelum dicuci 7 kali najis, karena dikatakan Nabi sucinya bejana milik salah seorang di antara kalian apabila anjing minum air atau menghirup air pada bejana tersebut dicuci 7 kali. Berarti sebelum dicuci najis, setelah dicuci 7 kali baru suci. Maka ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu adalah najis dan sisa air minumnya juga najis. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW itu memerintahkan untuk menuangkan, membuang sisa air minum anjing. Dalam hadis yang lain disebutkan fal yuriqhu, maka tumpahkanlah, buanglah airnya. Jadi kalau ada anjing minum air pada bejana, Nabi SAW menyatakan agar atau memerintahkan agar supaya sisa air minumnya dibuang, bejananya dicuci 7 kali, yang pertama memakai tanah. Ini juga perintah Nabi membuang air bi iraqatil ma, membuang air sisa air minum anjing. Ini menunjukkan tentang najisnya, karena membuang air tentunya tidak menggunakan. Kalau air itu tidak najis, air itu suci, membuang air ini termasuk melakukan tabdzir, dan itu dilarang dalam syariat, mubadzir itu dilarang dalam syariat. Karena itu ini menunjukkan tentang najisnya air liur anjing dan sisa air minum anjing adalah najis. Ini pendapat dari jumhur ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Sarhul Muhadzab. Nah, najisnya air liur anjing ini akan bisa suci dengan dicuci 7 kali. Lah, mencuci sebanyak 7 kali ini adalah litta'abud, untuk ibadah. Sehingga karena ini ibadah sudah ditentukan oleh syariat, tidak boleh dirubah. Gimana kalau dicuci 5 kali saja? Ya, atau kita tambahi 10 kali. Nah, itu enggak boleh ngerubah. Karena itu ibadah. Syariat memerintahkan cuci 7 kali, ya 7 kali. Ya. Mencucinya, jumlah mencucinya itu. Apa mencucinya itu karena najis, diperintahkan untuk dicuci karena najisnya. Adapun jumlahnya 7 kali. Ya, lah itu karena ibadah, jumlah 7 kali itu karena ibadah. Dan yang pertama memakai debu, digosok dengan tanah, dan tanah ini memiliki sifat yang mensucikan najis, memiliki sifat menghilangkan kotoran dan zat-zat yang membahayakan. Karena itu Nabi memerintahkannya dengan menggunakan tanah. Dan yang pertama memakai tanah juga tidak diganti dengan yang lainnya, ya, tidak diganti dengan sabun atau yang lainnya. Adapun setelah dicuci 7 kali dan yang pertama memakai tanah, kemudian setelah itu mau disabun atau tidak, terserah. Wa ammal khinziru falinajasatihi wa khubuth wa khobatihi wa qadaratihi. Dan adapun babi, maka karena najisnya, karena jeleknya dan kotornya babi. Adapun babi, maka karena najisnya, karena jeleknya dan karena kotornya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa innahu rijsun, maka sunya babi itu adalah rijsun, najis, kotor. Al-An'am ayat 145. selesai pembahasan bab yang pertama dari kitab Thaharah. Dan insyaallah kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang kedua. Bab yang pertama ini adalah tentang air dan beberapa hal yang terkait dengan air. Adapun bab yang kedua adalah tentang tempat air. Karena air itu mesti menempati tempat, ya. Air itu mesti menempati suatu tempat. Nah, setelah selesai pembahasan air, maka pembahasan berikutnya tentang tempat air. Nah, tentang tempat air ini juga ada hukumnya dan ada ketentuan-ketentuannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, kita baca ya. Mohon bimbingan jika ada seorang masuk ke kamar mandi atau WC dan dia tidak mengerti atau lupa bahwa dia membawa lembaran yang berisikan lafaz Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana sikap jika kita teringat tetapi dalam keadaan dia sedang di pertengahan buang hajatnya atau BAB. Dan bagaimana hukum bagi dia berdosa atau tidak? Tentang masuk ke dalam kamar mandi membawa sesuatu yang bertuliskan lafzul jalalah kalimat Allah, ini hadisnya dhaif. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau masuk WC, beliau melepas cincinnya dan beliau letakkan di luar. Karena cincin beliau itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Maka ketika mau masuk kamar mandi atau mau buang air, cincinnya dilepas ditaruh di luar. Nah, ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kalau cincin Nabi itu bertuliskan Muhammad Rasulullah, itu sahih. Dan itu cincin Nabi sekalian dijadikan sebagai stempel resmi kalau mau buat surat. Ini sahih. Tapi Nabi meletakkan ketika beliau buang air, itu dhaif hadisnya. Nah, tentang hukum. Hukum masuk kamar mandi atau WC membawa sesuatu yang bertuliskan lafzul jalalah Allah. Kalau bukan mushaf, ini para ulama menyatakan itu makruh. Para ulama menyatakan makruh, sebaiknya itu tidak dibawa masuk. Adapun kalau mushaf itu haram. Ya, kalau mushaf dibawa kamar mandi, dibawa ke WC, para ulama menyatakan itu haram. Adapun kalau bukan mushaf itu makruh. Nah, kalau sudah dengan demikian kalau mau masuk, baik itu yang mushaf atau yang bukan mushaf, sebaiknya tidak dibawa masuk. Kalau mushaf haram, kalau yang bukan mushaf itu makruh. Nah, kalau itu barang yang berharga, yang kalau seandainya ditinggal di luar itu mengkhawatirkan, ya, hilang, maka boleh dibawa. Kalau yang tinggal di luar tidak mengkhawatirkan, maka jangan dibawa masuk. Kalau ingat dalam keadaan tanggung, ya tanggungnya selesaikan. Ya, tanggungnya selesaikan, setelah itu ditaruh di luar. Kalau itu mushaf, istighfar. Beristighfar, bertaubat, tidak berusaha tidak mengulangi lagi. Adapun yang lupa, ya tidak berdosa, dimaafkan. Ya. Tapi ingat bahwa orang lupa, orang tidak sengaja, orang lupa, orang tidak sengaja atau dipaksa, itu dimaafkan, tidak berdosa. Tetapi bukan kemudian hukumnya jadi halal, tidak. Haram tetap haram, tapi kalau karena lupa, dimaafkan, tidak berdosa. Dan kalau sampai merugikan orang lain, harus ganti. Ya, walaupun enggak sengaja. Walaupun tidak sengaja, walaupun karena lupa, tapi sampai merugikan orang lain, dimaafkan, tidak berdosa, tapi harus ganti kerugian. Ya. Antum melempar sesuatu enggak sengaja mengenai barang orang lain, pecah. Ya. Enggak dosa karena enggak sengaja. Tapi pecahnya barang orang lain itu harus diganti, ya. Begitu. Antum main bola, nendang bola kena kaca kantor. Enggak sengaja, enggak dosa, ganti, ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.